Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bi sunnatihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang ke-40 Ramadan, bulan penuh keberkahan dan mulia ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan untuk beribadah, dan semoga sisa-sisa dari umur yang masih Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini dengan mengisi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh satu keberuntungan yang besar bagi seorang hamba dia menemui bulan Ramadan, karena dia memiliki peluang yang besar untuk memperbaiki, untuk menebus dosa-dosanya yang berlalu. Di bulan Ramadan dosa-dosa akan dibakar dan pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pengaruh-pengaruh negatif dari setan, Allah subhanahu wa ta'ala benggul setan tersebut. Kemudian amal soleh diberlipat gandakan. Sungguh bahagia sekali seorang hamba yang benar-benar mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan. Kemudian diagungkan dalam bentuk keyakinannya dan amalnya. Kemudian berlomba-lomba untuk melakukan segala amal kebaikan. Karena saudara-saudaraku seiman, kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang masih akan kita jumpai. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Begitu banyak pelanggaran dan dosa, kesalahan, kealfaan, maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka Allah dengan penuh kasih sayangnya, keampunan yang luas, Allah membuka kita untuk bertemu di Ramadan ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan dan dosa mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat yang mulia ini, kita memperbanyak ungkapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berbahagia mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita pada kesempatan ini sedikit akan berbicara tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Kita masih bercerita tentang yaitu Daulah Al-Umawiyah, kekhalifahan Bani Umayyah. Atau Bani Umayyah, ya, Al-Umawiyah, yang dimana yang pertama sebagai rajanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Telah kita jelaskan dalam pertemuan kita yang berlalu di mana di masa Marwan, Malik bin Marwan, kekuasaan, kejayaan, kekuatan Islam kembali muncul setelah melemah di masa Yazid, kemudian juga di masa Muawiyah bin Yazid, kemudian juga di masa Marwan bin Hakam, dan di masa Abdul Malik bin Marwan, semua wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya mengalami kemunduran dan berusaha melepaskan diri dari pusat kekuasaan Islam kembali disatukan oleh Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dia juga melakukan berbagai pembaharuan-pembaharuan dalam administrasi negaranya, pemerintahannya, kemudian juga sistem-sistem yang diperbaiki dalam sistem manajemen ekonomi dan segala macamnya, termasuk juga dari sisi angkatan perang, karena begitu banyak wilayah-wilayah yang dapat dikembang, yang meluaskannya, wilayah-wilayah yang dimasuki oleh Islam dengan perkembangan, mengembangkan yang mana kekuasaan Islam berkembang di masa Abdul Malik bin Marwan ini merayap sampai ke daerah Afrika seperti daerah Jazair Algeria dan juga sampai kepada daerah Maroko, ya, dan seterusnya. Dalam kesempatan ini kita tidak akan lagi merinci bagaimana perkembangan Islam di masa Abdul Malik bin Marwan, tapi kita ingin mengambil pelajaran dari beberapa peristiwa. Kita akan bicara dulu peristiwa penting di antaranya Ibnu Katsir. Kita akan ngambil bahasan kita kali ini dari kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pada tahun 78 Hijriah, beliau menyebutkan sebuah peristiwa, di antaranya beliau menyebutkan orang-orang yang wafat di tahun itu, di antaranya Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang masyhur, yang termasuk dari 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, Abu Abdullah Al-Ansari, beliau dari kaum Ansar, As-Sulami, sahibu Rasulullah SAW. Ya. Walau riwayat kathiroh, dia punya riwayat begitu banyak, dan dia ikut yang termasuk dari sahabat yang membaiat Baitul Aqabah. Baitul Aqabah itu ada 2, Baitul Aqabatul Ula wa Aqabatul Thaniya. Ya. Sebelum hijrah Rasulullah SAW, ketika orang Ansar masuk ke dalam Islam, Rasulullah membaiat mereka di Aqabah. Aqabah itu adalah posisinya, yaitu dekat Jumratul Aqabah di Mina. Wa arada ayyashhada Badran famana'ahu abuhu. Jadi ketika dia mau ikut perang Badar, dia dilarang oleh ayahnya. Kemudian dia ditugasi oleh ayahnya untuk menjaga saudara-saudaranya, ya. Wa kanu tis'atun. Ya, tis'atan, dan mereka punya saudara sebanyak 9 orang. Ya. Dan juga diriwayatkan bahwa penglihatannya buta sebelum dia meninggal. Dia meninggal di Madinah dengan umur 94 tahun. 94 tahun umurnya. Ya. Dan disandarkan kepadanya dia meriwayatkan sekitar 1500 ya, 40 hadis ya. Ini disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian peristiwa lain adalah Syurih. Syurih Al-Qadi yang masyhur dalam sejarah Islam. Qadi yang menjadi figur bagi para qudat, bagi para hakim. Ya, yang terkenal dengan keadilannya, orang yang wara, ya, dia seorang tabiin, al-muhadram, ya. Syurai bin Haris bin Qais Abu Umayyah, dia meninggal pada tahun 78 Hijriah ini, al-Kindi, wa qadil Kufah, dia adalah yang itu hakim tertinggi di Kufah. Wa qad tawalla al-qada li Umar bin Khattab, dia mulai menjadi qadi semenjak di masa Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, ya, kemudian Ali bin Talib memecatnya atau memberhentikan dari qadi, kemudian diangkat lagi oleh Muawiyah. So, bayangkan, lamanya beliau menjadi qadi, pengalamannya situ tinggi dan panjang ya, menjadi hakim. Mulai dari masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Talib, putus sebentar, kemudian diangkat lagi oleh Muawiyah. Kemudian, di akhir masanya, Abdul Malik bin Marwan ini dia meminta untuk istighfa, minta pensiun dini, atau bahasa dia bukan dini lah, dia meminta diberhentikan dari tugas sebagai hakim ya, qadi itu. Dan dia meninggal pada tahun 78 Hijriah. Gajinya disebutkan setiap bulannya itu sekitar 100 dirham. 100 dirham, ada yang menyebutkan juga 500 dirham. Yang akan kita perhatikan di sini bagaimana ungkapan-ungkapannya dia, atau semacam pesan-pesan dia kepada dirinya dia sendiri ketika dia memutuskan perkara-perkara manusia. Dia terlihat sekali bagaimana dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk berbuat kezaliman. Karena orang zalim itu akibatnya sangat fatal baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka ketika dia apabila berangkat ke kantor dia mengatakan, "Saya alamul zalimu hadza min naqsin." Orang-orang yang zalim dia akan mengetahui nanti ya balasan yang kurang. Wa qila, dan juga diriwayatkan, innahu kana idza jalasa lil qada, apabila dia duduk di kursi ya perkara, memutuskan perkara, dia membaca ayat ini. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan. Wahai Daud, ini dia ingat tentang ayat ini, firman Allah kepada Daud, engkau menjadi kami menjadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi fil ardi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka tegakkanlah keadilan di antara manusia dengan jujur, benar. Ya, wala tattabil hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Ini ayat yang mulia ini menunjukkan tugas seorang pemimpin, karena Allah Subhanahu wa taala ini berpesan kepada Daud. Ya, anak dari Nabi Sulaiman, ya. Di mana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi, fahkum bainan nas bil haq. Berikan keputusan dengan benar. Ya, adil, benar, ya. Ini adalah hakikat dari sebuah kepemimpinan yang perlu disadari oleh setiap pemimpin. Bahwa dia adalah tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah yang terjadi, kezalim-kezalim yang ada. Karena berdirinya sebuah kekuasaan, tegak belanggengnya sebuah kepemimpinan, sebuah bangsa, sebuah negara adalah intinya adalah keadilan. Maka oleh sebab itu Syaikhul Islam Taimiyah beberapa tempat dalam Majmu' Fatawa dan kitab beliau menjelaskan bahwa Allah akan melanggengkan negara yang kafir apabila adil. Namun Allah akan meruntuhkan negara yang penduduknya muslim apabila tersebar kezaliman. Itu sebagai hukum bagi mereka. Ya, bagi juga ampunan bagi mereka atas hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada orang yang melintir ungkapan ini bahwa Syaikhul Islam Taimiyah membolehkan pemimpin yang kafir, tidak boleh. Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab yang lain dan banyak penjelasan beliau bahwa bukan berarti ini membolehkan memuji pemimpin yang kafir, tapi beliau ingin menunjukkan tentang posisi keadilan dalam sebuah kekuasaan. Karena inti dari kekuasaan itu adalah untuk menegakkan keadilan. Ya, kalau masalah makan dan minum, mencari pekerjaan selama itu banyak orang pun tanpa itu bisa mencari, ya kan. Cuman keadilan tidak bisa dicari kecuali dengan melalui yaitu penegak hukum, penguasa yang punya hal itu. Itu keadilan. Ya, pendidikan bisa kita cari, bagi rakyat biasa bisa mencari pendidikan, ya. Nah, karena dengan keadilan itu Allah akan tercipta perdamaian. Nah, oleh sebab itu dimanapun terjadi kekacauan, sumber permasalahan intinya adalah ketika kezalim merajalela. Ketika hukum tidak berbicara dengan jujur dan adil. Yang tersebar dari kezaliman. Ya. Penegak hukum menjual perjualbelikan posisi mereka. Ya. Jabatan mereka mempertaruhkan berbagai kebenaran dengan uang, kedudukan. Ya. Lebih takut kepada manusia daripada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah kata, "Fahkum bainan nasi bil haq." Siapapun Anda, dimanapun posisi Anda sebagai seorang pemimpin, harus tegakkan keadilan. Itu tugas inti seorang pemimpin. Ya. Oh, pekerjaan yang sulit itu tidak terlalu merepotkan masyarakat. Mereka juga akan bisa mencari bagian makan, minum, berbagai kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi yang namanya keadilan tidak mungkin dicari oleh masyarakat dengan bentuk mereka mencari secara tanpa adanya badan yang menegakkan keadilan itu. Maka itulah inti dari sebuah kekuasaan itu adalah menegakkan keadilan. Ya, semoga hal ini dipahami oleh setiap para pejabat, penegak hukum, setiap orang yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, agar mereka menyadari posisi mereka adalah bahwa untuk merealisasikan keadilan di muka bumi ini di sama manusia. Bila tidak, maka yang terjadi kekacauan, keributan, kegaduhan dan kegalauan, ya, pembunuhan, perampasan, segala macamnya. Baik, wala tatabil hawa, yang membuat orang itu kadang-kadang kenapa hawa di sini? Karena biasanya orang yang membuat dia tahu kebenaran itu, dia karena sudah diangkat, pasti dia punya ilmu, sudah pengalaman, segala macam. Tapi dia tidak memutuskan sesuai dengan kebenaran. Yang buat itu biasanya adalah hawa. Hawa nafsunya kepada jabatan, kepada dunia, kepada kedudukan, kepada apa namanya fanatismenya, kepada kelompok, dan seterusnya. Ini disebut hawa. Nah, ini yang ingin kita ambil bagaimana di dalam Islam punya figur-figur yang luar biasa, yang bisa dijadikan sebagai tauladan bagi para kaum muslimin yang duduk di posisi qadhi, sering membaca tentang bagaimana syurai. Jadi, kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai seorang penguasa, umpamanya, bacalah sejarah-sejarah penguasa-penguasa muslim yang adil, bagaimana dia menyelesaikan masalah bangsanya dan negaranya, kemudian kedudukannya yang mulia. Ya. Demikian pula kita berposisi sebagai seorang pedagang, bagaimana pedagang-pedagang yang sukses dalam sejarah Islam. Kita sebagai seorang hakim, maka dengarkan sejarah dan cerita-cerita hakim yang sukses, yang dipuja, yang menjadi tauladan dalam Islam. Nah, itu supaya kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Wa kana yaqulu, dan juga surah ini pernah berkata, "Innal zalim yantazir iqab wal mazlum yantazir nasr." Orang yang berbuat zalim, pelaku kezaliman, dia menunggu balasan, azab, iqab. Orang yang dizalimi, dia sedang menunggu keberuntungan dan kemenangan. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat mengingatkan sekali, ya, wattaq da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Beliau mengisyaratkan, hati-hatilah engkau tentang doanya seorang orang dizalimi, karena tidak ada yang menghambat antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan doa itu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, hatta walau dia seorang orang kafir, jika dizalimi, jika dia berdoa, Allah akan kabulkan, begitu mustajab doa orang yang dizalimi. Maka hati-hati dengan perkara seperti ini, menghancurkan hidup kita, keturunan kita dan keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Inti dari semua itu adalah kezaliman. Kemudian waqila anu makatha qadiyan wa 70 sana. Coba bayangkan lamanya surah ini menjadi qadi 70 tahun. Ya, 70 tahun. Waqila anahu ista'fa min al-qada qabla mauti bi sanatin, fallahu alam. Jadi dia minta mundur dari jabatan ini, qadi itu 1 tahun sebelum dia meninggal. Asalnya ketemu kasih dia berasal dari negara Persia, ya. Yaitu mereka tinggal di Yaman, kemudian dia datang ke Madinah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tuwfiya bil Kufah wa umruhu 108 sinin. Ya. Wa umruhu 108 sinin. Ya, tinggal setelah Rasulullah wafat dia datang ke Madinah. Kemudian dia meninggal di Kufah dengan umur berapa? Yaitu 108 tahun umurnya. Umurnya 108 tahun. Menjadi qadi diperkirakan 70 tahun. Ya. Berarti dia menjadi qadi sekitar umur 38 tahun. Ya. Taib. Kemudian itu di antara pelajaran kisah yang peristiwa yang mungkin kita dapat menjadi inspirasi bagi kita. Ya, terutama bagi para penegak hukum agar menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang ya, apa namanya, tonggak daripada sebuah perdamaian, ketenangan dalam sebuah negara. Maka mereka jangan mempermainkan profesi dan posisi mereka. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah pada tahun 79 Hijriah. Peristiwa lain adalah di masa Abdul Malik bin Marwan ini terjadi ta'un di negeri Syam. Hada hatta kadu yafnuna min syiddatihi. Hampir saja manusia punah di Syam itu. Jadi di Syam ini sering terjadi ta'un, ya. Sebenarnya juga dalam kisahnya Umar bin Khattab, di masa dia juga pernah terjadi ta'un. Ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan di masa Marwan juga terjadi ta'un pada tahun 79 Hijriah ini. Itu disebutkan mukathir, hampir saja manusia punah. Walam yaksufi ahadu min ahli Syam li dha'fihim. Jadi waktu itu ahli Syam tidak ada yang berjihad karena mereka sedang lemah. Ya. Wa wasalat rum fiha antaqiya wa asabu khalqan min ahliha li ilmihim bi dha'fil junud wal muqatalah. Jadi ketika orang Rum mengetahui pasukan Islam sedang dalam keadaan lemah di Syam, mereka menyerang daerah Antaqiya sehingga banyak mereka membunuh kaum muslimin di situ. Ya, karena mereka tahu dengan kelemahan kaum muslimin yang sedang menghadapi masalah, ya, sedang mendapat sebuah wabah penyakit yang menular. Ini satu peristiwa juga, ya, di masa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian juga peristiwa-peristiwa lain adalah nanti akan kita bahas, atau banyak sekali di masa Abdul Malik bin Marwan ini penaklukan-penaklukan antara wilayah-wilayah yang berbatasan Islam dan perluasan wilayah Islam. Yang di sini disebutkan di tahun 78 Hijriah ini, 79 Hijriah ini, Ubaidillah bin Abi Bakrah itu memerangi Ratbil, Malikut Turk. Malikut Turk ini hidup di daerah Azerbaijan dan daerah-daerah Rusia sana. Nah, Ratbil ini dikatakan juga daerah sekitar daerah Afghanistan, ya. Hatta Ughal, nama daerah Ughal juga, fi biladi. Ya. Hatta Ughal fi biladi, usumma salahu ala malin yahmiluhu ilaihi fi kulli sana. Kemudian akhirnya berdamai dengan membayar upeti, ya, setiap tahunnya. Itu satu peristiwa juga. Peristiwa lain yang terjadi adalah peristiwa yang penting berkenaan dengan akidah, yaitu Haris bin Sa'id ad-Dimashqi. Ini terkenal dengan orang mengaku sebagai nabi di masa Abdul Malik bin Marwan. Ya. Di masa Abdul Malik bin Marwan ini muncul satu orang yang mengaku sebagai nabi di daerah Syam ini. ya. Dia Maula Jalas Al-Abdari, disebutkan di sini Maula Jalas Abdari wa yuqalu Maula Hakam bin Marwan. Asalnya yaitu yang mengaku Nabi Rasul ini namanya Haris bin Sa'id Ad-Dimashqi ini. Haris bin Sa'id Ad-Dimashqi asalnya itu dari Haula, ini satu daerah, kemudian dia tinggal di Damaskus. Ya. Kemudian wa ta'abbada biha wa tanassaka wa tazahhada summa mukira bihi wa raja'a Qahqara ala aqibihi. Nah, kisahnya kata mereka di sini, dia tinggal di Damaskus, kemudian dia menggambarkan sebagai seorang ta'abbada biha, menjadi orang al-ibadah di situ, wa tanassak al-nusuk al-ibadah, orang soleh, dan sudah zuhud. Kemudian dia ditipu oleh setan. Tertipu dia. Akhirnya dia mundur kembali. Kembali menjadi balik ke belakang. Istilah Qahqara ala aqibi. Ketumnya belakangnya. Wansakha min ayatillah. Akhirnya dia keluar dari ini, dari ayat Allah. Dari di mana setan menipunya. Ini salah satu intinya di sini adalah sering yang menjadi korban orang-orang yang tertipu oleh setan dengan godaan-godaan yang menipu itu, gara-gara mereka ahli ibadah tapi tidak punya akidah yang kokoh. Ini para umumnya. Maka ini disebutkan di sini, maka dia ahli ibadah tapi al-zuhud, gambarkan dia seorang orang yang baik, soleh gitu, dari sisi ibadahnya, akhlaknya, penampilannya. Ya. Akhirnya dia mengikuti setan, fakana minal ghawina walam yazal syaitan ba'yaz ya yazikhu fi qafahu hatta akhsarahu dinahu wa dunyahu. Kata mereka itu dijelaskan sini, dia meninggalkan golongan Allah, orang-orang yang beruntung itu orang mukmin, kemudian dia mengikuti setan sehingga jadilah orang-orang yang celaka binasa, senantiasa setan berusaha menyesatkannya, ya, kemudian merugi dalam dunia dan akhiratnya, wa akhzau fihi ma wa ashqahu, menjadi orang yang sangat celaka dan merugi dan menjadi orang paling menderita, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kata Ibnu Katsir ini mengisahkan ini, ya, ini musibah. Wa hasbunallahu wa la haula wa la quwata illa billah. Dari sini juga suatu pelajaran, ya, pentingnya kita selalu minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergiur, jangan tertipu oleh diri sendiri atau dalam bahasanya ujub dengan ibadah kita. Ya, karena ada orang yang ujub karena dia merasa sering salat sunnah, baca Al-Qur'an, bermacam-macam gitu ya, berzikir, berdoa sehingga dia merasa dirinya sudah level kayak ujub dengan dirinya. Nah, ini musibahnya. Disebutkan Abu Bakar bin Abi Khaythama, kata Ibnu Katsir di sini, hadatsana Abdul Wahab bin Najda Al-Huti, hadatsana Muhammad bin Mubarak, hadatsana Al-Walid bin Muslim an Uqbah an Abdurrahman bin Hassan qala. Nah, ini diriwayatkan dari Muhammad bin Hassan, kana al-Harisul Kadzdzab min ahli Masy. Haris tadi adalah seorang pengaku nabi palsu, ya, orang mengaku sebagai nabi itu, nabi palsu ini dari penduduk Damaskus. Wa kana maula li Abil Khalas, dia itu adalah budak atau pembantu atau pelayan bagi Abil Khalas. Atau walahu abun, dia punya orang tua di Hula, Hula ini satu daerah, ya. Kemudian fa'arada lahu iblis, lalu iblis muncul menemuinya. Berarti iblis menyerupakan diri sebagai apa gitu ya, setan. Wa kana rajulan muta'abbidan zahidan, dia seorang ahli ibadah yang zuhud. Lau labisa jubbatan min zahab la ru'yat alaihi zuhada wal ibadah. Bayangkan, kata Abdurrahman bin Hasan ini, kalau seandainya dia pakai baju dari emas saja, akan terlihat dia itu sebagai orang yang zuhud dan juga ahli ibadah. Wa kana idza akhadha fit tahmid lam yasma' sami'una mithla tahmidahu wa la ahsana min kalamihi. Kalau dia bicara, memuji, berzikir, ya, tidak ada orang mendengar kecuali lebih indah daripada ini, bagusnya suaranya, ya, indahnya zikirnya, dan tidak ada yang lebih baik daripada ungkapannya. Kemudian ketika dia ditipu oleh setan itu, dia menulis kepada ayahnya, wa kana bi haula, ayahnya itu di haula, ya abata a'jil alayya fa inni qad ra'aytu asya atakhawwafu an yakuna syaitan qad arada li. Dia sampaikan kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong cepat berikan temui aku atau berikan nasihat kepada aku. Kenapa? Dia mengaku, aku melihat, saya ini mencemaskan diri saya sendiri. Ya, jangan-jangan setan telah, kenapa? Ya, fa inni qad ra'aytu asya. Aku melihat perkara-perkara sesuatu yang dia juga bingung mengenali hakikatnya gitu ya. dia mungkin karoma, mungkin mujizat, mungkin apa gitu ya. Dia diberilah oleh setan ini hal-hal yang perkara-perkara yang luar biasa mengagumkan dia. Sehingga dia sendiri mengirim surat kepada orang tuanya, saya melihat sesuatu, ya, melihat perkara-perkara yang dia sebutkan di sini, ya. Raitu asya'a takhafu an yakuna. Ya, aku melihat sesuatu dan aku cemas jangan-jangan itu dari setan yang telah melihatkan kepada saya. Nah. Qala, berkata Hasan, berkata Abdul Rahman bin Hasan ini menyebutkan, fazada abuhu ghayyan ala ghayyi. Lalu ayahnya menambah sesat anaknya dari kesesatan tadi. Apa katanya? Fakata balai abuhu, ayahnya membalas suratnya. Wahai anakku, akbil alama umirta bihi, kata dia. Jadi berarti dia setan membayangkan kepada dia, sebenarnya juga datang setan kepada pada orang ahli ibadah yang kurang jauh dari akidah yang benar, ya. Seperti yang datang kepada banyaklah para orang-orang yang sufi yang ekstrim mengatakan bahwa engkau sekarang sudah lepas dari tanggung jawab agama, tidak perlu sholat mungkin karena engkau sudah sampai pada tingkat level yang yakin, ya. Ya, diberikan syubhat, yakni mereka, maka mereka memiliki tingkat-tingkatan semuanya syariat, ma'rifat, ya, hakikat ma'rifat gitu. Tariqat syariat, tariqat hakikat ma'rifat. Kalau sudah sampai kepada ma'rifat, itu bagi mereka itu adalah tingkat yang paling tinggi menurut mereka, maka tidak perlu lagi sholat, puasa dan sebagainya. Maka dia ini Haris bin Sa'id ini di masjid ini mengaku demikian kepada orang tuanya, bahwa mana dia, saya melihat sesuatu yang saya cemas dengan itu adalah setan yang memunculkannya kepadaku. Lalu ayah mengatakan, untuk usah ragu, ikuti saja apa yang kau diperintah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal, ya, unabbiukum ala man tanazzal syayatin tanazzal an kulli afakin athim. Bukankah Allah sudah berfirman, bahukah yang aku beritahu engkau kalian terhadap siapa setan-setan itu turun mempengaruhi menyesatkannya, itu turun kepada orang-orang yang afakin athim, orang pembohong lagi suka berbuat dosa. Nah, lalu ayah mengatakan, walasta bi afakin wal athim, engkau tidak termasuk orang pembohong, juga tidak orang melakukan dosa, ya, dia ahli ibadah, ya. Maka dikisahkan ini berarti engkau tidak, berarti apa yang dikatakan dari disampaikan kepadamu itu, yang hal perkara-perkara yang kamu lihat itu ataupun apa yang diperintahkan kepadamu itu bukan yang sesat itu, karena setan itu kata dia menurut ayat ini turun kepada orang yang pembohong lagi buat dosa, sedangkan engkau tidak orang yang jauh dari dosa. Nah, famdi lima umir tabihi, maka lakukan apa saja yang diperintahkan kepadamu. Nah, itu jadi setan memerintahkan perkara-perkara kepada dia, maka dia mencemaskan itu datang dari setan, lalu dia menulis surat kepada orang tuanya. Orang tuanya membalas dengan malah dengan semakin mendorong anak jatuh ke dalam kesesatan. Bakana yajiu ila ahli masjid rajulan rajulan, maka dia datang kepada orang-orang yang ada di masjid satu persatu. Fa idzakiruhum amrahu wa ya'khudhu 'alaihim 'ahd. Lalu dia ceritakan kepada orang per orang peristiwa kejadian-kejadian yang dialaminya. Jadi bahwa dia dianggap menjadi nabi atau perintah dari setan tadi, dan dia mengatakan pada orang-orang yang temuinya mengambil janji, ya, in huwa yara ma yarda qabila. Jadi jika orang ini mau menerima apa yang dia lihat itu, maka jika dia sependapat dengan dia diterimanya, jika tidak katama alaihi. Jadi jangan sebarkan informasi yang diberikan oleh Haris ini. Ini dia bilang, dia datang orang satu-satu di masjid, umpamanya disebutkan, saya ini begini, mempunyai begini, perkara-perkara begini gitu. Umpamanya dia menceritakan, umpamanya saya dibawa terbang atau dibawa apa, semua cita-cita yang banyak dikisahkan oleh orang-orang yang zuhud, yang jauh dari akidah itu, dia ditipu oleh setan, diberi makan. Maka disebutkan dia itu dalam kisahnya juga dia didapat makanan di kamarnya. Ya, di makanan musim dingin datang di musim panas, musim panas dapat makan musim dingin, buah-buahan di musim panas yang tidak tumbuh di musim panas dia dapatkan, ya, buah-buahan di musim dingin. Di musim panas dia dapat buah-buahan yang tumbuh di musim dingin. Begitu kejadian-kejadiannya. Dan ini juga banyak diceritakan oleh Syaikhul Islam dalam kitab Ilmu Wujud Fatwa jilid yang 11. Nah, ini yang diceritakan kepada orang, dia seakan menerima mukjizat karoma dan merasa sudah sehingga dia mendapat wahyu, merasa demikian. Maka dia ceritakan kepada orang-orang, dia punya kelebihan-kelebihan itu. Akhirnya dia bercerita satu persatu kepada orang-orang. Jadi kalau kamu percaya, ya artinya dia menerima gitu ya sependapat. Kalau tidak, jangan biarkan rahasia ini kepada orang lain. Nah, itu dia katakan. Wa kana yurihim al-ajaib. Jadi dia melihatkan kepada mereka perkara-perkara yang aneh-aneh, ya, sihir-sihirnya. Wa yakana yati ila rakhama fil masjid fayankuruha biyadihi fatusbihu tasbihan baligan. Di antaranya kisah yang disebutkan di sini. Mana dia kalau dia meletakkan menusukkan jarinya ke bata masjid itu, bata masjid namanya, bata masjid ditonjok dua jarinya gitu. Fayangkur fi yadihi, dipegang, didorong pakai dari jari, ditekan pakai jarinya begitu, pakai tangannya. Itu bata tadi bertasbih. Bertasbih, bayangkan. Nah, ini dia diberi oleh kemampuan-kemampuan seperti itu ya. Di mana setan menipu dia. Maka bertasbih itu bata tadi, hatta yadajja min dzalikal hadirun. Sehingga orang-orang yang hadir juga kaget. Kaget, oh, masyaallah. Karomah luar biasa gitu ya. Ya. Dia tidak tahu bahwa yang kejepit, yang bunganya apa itu ya setan mungkin, tapi dia gitu, dia perlihatkan kepada orang. Qultu, berkata Ibn Kathir sini, waqad sami'tu shaykhana 'Allamah Abul Abbas. Dan juga kata Ibn Kathir, dia juga pernah mendengar syekhnya Ibnu Taimiyah menceritakan, ya, kana yankur hadhi rakhama al-hamra allati bi maqsura fatasbih wa kana zindiqan. Jadi maksudnya di sini orang yang melakukan itu ya adalah orang-orang zindik. Dia maksudnya dia dibantu oleh setan dalam melakukan perkara-perkara itu. Maka Syekh Samtam juga menceritakan hal itu kepada dia, dia bahwa kalau orang pegang di situ ya atau menekannya, jadi batu tadi bertasbih. Dalam riwayat lain Ibnu Abi Khaisama menceritakan, wa kana al-haris yut'imuhum faqih tisyita. Ini yang saya sebutkan tadi. Di antara tadi disebutkan peristiwa aneh yang dialami umpamanya ketika tekan umpamanya tiang masjid ataupun bata masjid itu bertasbih yang didengar oleh orang sekitarnya. Kemudian juga diwakilkan Abu Khasama, kata Ibn Kathir, gimana Haris ini memberi makan teman-temannya, orang-orang yang mau ikut dia, percaya sama dia itu, makanan musim dingin di masa musim panas. Ini yang saya sebutkan tadi. Di musim dingin, di musim panas, dia dapat makanan-makanan musim dingin, atau buah-buahan musim dingin. Gitu. Wafqiyatu saif fisita. Dan buah-buahan musim panas, ya, di musim dingin. Di musim dingin dia bisa mendapatkan buah-buahan di musim panas. Ini juga disebutkan oleh Syekh Tamiyah dan banyak berapa kisah-kisah orang-orang yang ditipu oleh setan. Wa kana yaqul lahum ya ukhruju hatta urikum al-malaika. Nah, ini kisah yang ketiga, dia katakan kepada orang-orang yang ikuti dia yang percaya sama dia, "Mari keluar, saya lihatkan kepada kalian malaikat." Dikatakan, "Ya, saya mau lihatkan kepada kalian malaikat." Fa yakhruj bihim ila dir al-Murran. Jadi, kemudian diajak pengikut-pengikutnya oleh dia kepada sebuah dir itu istilahnya ya tenda atau kemah di padang pasir gitu ya, atau suatu desa ya. Nah, furihim rijalan ala khail. Itu dilihatkan ada kelihatan orang di atas kuda gitu. Fatabi'ahu ala dzalika basharun katsir. Nah, ini itu perkara-perkara tadi membuat orang lain banyak tertipu sehingga dia ikuti oleh orang banyak, kata Ibnu Katsir. Wa fasha amru fil masjid, sehingga di masjid terkenal perkara-perkara itu menjadi viral gitulah di masa itu. Wa kasara ashabu wa atba'u, semakin banyak orang mengikutinya. Hatta wasal amr ila Qasim ibn Mukhaimarah. Ya, sampailah perkara itu sampai kepada seseorang namanya Qasim bin Khara, qala fa'ala al-Qasim amrahu. Lalu dia menceritakan perkara-perkara itu kepada Qasim ini bin Mukhaimarah ini. Wa akhadha alaihi al-ahd wal mithaq, dan dia meminta janji atunya mengambil janji ya, berjanji mengambil janji daripada Qasim ini, jangan jika engkau menerima terima, jika engkau sependapat dengan ini menerimanya ya, jangan iradi amran qabilahu, jika setuju terima, jika tidak jangan disebarkan urusannya. Faqala lahu, Qasim ini berkata, ini seorang alim ya. Dia katakan kepada Qasim ini, saya ini nabi. Faqala inni nabi. Saya ini nabi. Ngaku nabi dia. Faqala Qasim, kazabta ya aduwallah. Engkau dusta wahai musuh Allah. Ma anta bi nabin. Engkau ini bukan nabi. Ya. Dalam ayat lain, walakinaka ahdul kadzabin. Bahkan dalam ayat lain, Qasim menjawab perkataan dari Haris tadi, engkau salah seorang dari orang-orang pembohong, dajjalin, para dajjal, alladhi akhbar anhu Rasulullah SAW, yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, inna sa'ata la taqumu hatta yakhruja salasuna dajjalun kadzabun kulluhum yaz'anahu nabi. Ya, tidaklah terjadi hari kiamat sampai keluar 30 orang pembohong, ya, pendusta, semua mereka itu mengaku bahwa mereka ya adalah nabi. Ini ya, hadis riwayat Imam Bukhari ya dan Imam Muslim. Wa anta ahaduhum, engkau adalah satu di antara mereka, kata Al-Qasim bin Mukhaimarah ini. Wala ahdalak, tidak ada janji buatmu. Qala summa qama fakharaja ila Abi Idris. Kemudian berdiri dia pergi menemui seorang namanya Abi Idris. Wa kana al-qadha bin Namash. Ya, dia siapa ini? Abul Qasim ini pergi menemui qadhi yang ada di Damaskus. Fa'alamu bima sami'a min al-Haris. Maka Qasim tadi memberitahu apa yang dia mendengar daripada Haris tadi. Faqala Abu Idris, ya, na'rifu. Ya. Kata Abu Idris, baik, kita akan selidiki. Suma alama Abu Idris Abdul Malik bizalik. Kemudian Abu Idris qadhi Damaskus ini memberitahu Abdul Malik bin Marwan yang saat itu adalah sebagai khalifah atau sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan riwayatnya juga anna Makhul Abdullah bin Abi Zakaria dakhala ala Haris. Dan juga pernah satu kali Makhul seorang tabi'in Abdullah bin Abi Zakaria juga masuk menemui Haris ini. Fada'ahuma ila nubuwatihi. Kemudian keduanya itu dia ajak untuk beriman kepada dia bahwa dia itu adalah nabi. Lalu keduanya mendusta. Fakadzabahu wa radda alaihi maqala. Kemudian ditolak oleh Makhul Abdullah bin Abi Zakaria ini yang membantah wa dakhala ala Abdul Malik. Kemudian keduanya memberitahu Abdul Malik tentang pengakuan Haris ini sebagai seorang nabi, ya. Kepotalabuhu Abdul Malik talaban hasitan. Jadi diminta oleh Abdul Malik dia agar menghadap ke Abdul Malik. Waqtafal Haris wa sara ila dari Baitul Maqdis yad'u ila nafsi sirran. Teman akhirnya Haris tadi bersembunyi, ya. Dan kemudian dia berlim di Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis itu sebuah pagar kota lama yang tua ada, ya. Bagi yang pernah ke Baitul Maqdis, yang ke Masjidil Aqsa, ada tiga pagar. Kalau Baitul Maqdis itu adalah sebuah kota, di dalamnya adalah permukiman, termasuk di dalamnya sekarang ini bermukim orang Yahudi, kaum Muslimin, dan juga orang Nasrani. Dan di dalam kota itu lagi ada pagar, itu Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dia bersembunyi di sebuah tempat di dalam kota Baitul Maqdis tadi, ya. Dia masih mengajak orang lain secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian Abdul Malik menseriuskan untuk menangkap dia. Kemudian dia pergi ke Damra, panazala fawarada alaihi hunalika rajulun minal muslimin. Kemudian dia pergi sebuah kota dekat Damaskus itu dan kemudian bertemu dengan seseorang min ahli Basra, dari orang Basra, ya. Mimakan yaqu ala Haris wa huwa Baitul Maqdis fa'alamahu bi amrihi. Nah, di mana orang ini tahu tempat persembunyian Haris tadi di kota Baitul Maqdis tadi, maka dia beritahu Abdul Malik bin Marwan. Ya. Wa kemudian wasala min Abdul Malik ayyaba sama'ahu bi ta'ifatin minal junud. Nah, jadi orang ini tahu dan menawarkan pada Malik bahwa hendaklah diutus berapa pasukan keamanan bersama dia dari orang-orang Atrak. Jadi orang Atrak di sini bukan Turki yang sekarang, maksudnya Atrak itu disebut Atrak adalah keturunan-keturunan dari bangsa Mongol, ya. Maka Abdul Malik mengirim bersama orang tadi, ya, seseorang tadi berapa kelompok apa namanya orang, dan dia tulis kepada naib al-Qudsi, jadi kalau kita bupatinya lah, ya, atau wali kotanya, liyakuna fi ta'ati hadzal rajul. Jadi untuk ditulis diberi pesan untuk mengikuti usulan dari orang yang dikirim oleh Abdul Malik ini dan melakukan apa yang diminta oleh orang ini. Pada masa rajul ila Baitul Maqdis, tatkala orang tadi sampai ke Baitul Maqdis dan yang dikirim oleh Abdul Malik dengan beberapa orang menemui wali kotanya di sana, ya. Kemudian, ya, meminta untuk wali kota ini mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk membantunya. Yaitu ayya jama'a ma yaqdu alaihi minasy syumu'. Pertama dia minta untuk disediakan lilin sebanyak-banyaknya, lilin sebanyak-banyaknya. Wa ja'al ma'ku li rajulin syam'atan. Kemudian masing-masing orang dari, ya, orang-orang yang sudah persiap untuk membantu dia tadi menangkap Haris ini membawa satu lilin. Nanti apabila mereka diperintah untuk menghidupkan lilin itu di tengah malam, maka mereka menghidupkan secara bersama-sama, ya, fi sa'ir turuq, di setiap jalan. Jadi sekarang caranya dia susun strategi, di setiap jalan gang-gang itu ada orang-orang yang berdiri memegang lilin. Nanti di sana ada perintah untuk menghidupkan lilin, ini kan untuk menangkapnya, Haris ini kemana dia lari. Nah, lalu semuanya menghidupkan. Hatta lakhfa amru, sehingga tidak bisa dia untuk lepas dari cegatan dari untuk ditangkap. Kemudian orang tadi pergi ke tempat tinggal rumah Haris tadi, ya. Dia berkata kepada penjaga pintunya, "Izinli ala nabiyillah." Dia katakan, "Tolong izinkan saya masuk menemui Nabi Allah itu." Faqala fi hadhi as-sa'a la yu'dhan 'alayhi hatta yusbiha. Kata penjaganya, "Waktu sekarang enggak boleh masuk. Sampai subuh baru boleh masuk." Saat waktu begini enggak ada seorang pun yang boleh masuk menemui dia. Sampai subuh baru izinkan. Fasahal Basriyu, nah orang Basra tadi yang tadi menemui Abu Malik tadi yang menyusun strategi untuk menangkap Haris ini berteriak, "Usruju, hidupkan lilin kalian." Semua orang hidupkan lilinnya. Fasarajan nasu syumu'ahum, semua orang hidupkan lilin, ya, hatta sara laika annahu nahar, sebagaikan malam itu seperti siang. Ya. Wa hajama al-Basri, kemudian orang tadi itu mendobrak pintu al-Haris, fakhtafa minhu fi sarbin hunaka. Dia bersembunyi di sebuah lorong, gak apa namanya itu, dia buat semacam apa ya, tempat persembunyian di dalam rumah tadi oleh dia, di lubang itu serdab, sarbin. Sarbin itu semacam lubang biawak lah, gitu. Dia masuk. Faqala ashabu hayhat turiduna antasilu ila nabiyillah. Kemudian di dalam rumah itu rupanya banyak pengikut-pengikut dia. Ya, di mana para pengikutnya mengatakan, "Tidak mungkin kalian bisa menangkap Nabi Allah ini," kata dia. Ya, waqad rufi'a ila sama. Ini waqad rufi'a ila sama. Dia katakan dia sedang diangkat ke langit, enggak ada. Gitu. Qala fa'ad khalal basri yadahu fi dzalika sar. Lalu orang tadi masukkan tangan ke dalam sebuah lubang itu, fa'ida bi thawbihi. Dapat oleh dia bajunya, pakaiannya. Fajtarahu fa akhrajahu, ditarik. Ya, summa qala al farghanina min atrakil khalifah. Jadi orang-orang yang tadi sudah dikirim oleh Abdul Malik itu diminta untuk menarik orang itu. Ya, tasallamu, ini ambil dia, setelah ditarik keluar oleh orang tadi dari lubangnya tempat persembunyi tadi, diserahkan kepada pasukan tadi, ini terima oleh kalian. Fa akhadhu farabatuhu wa qayyadu, lalu diikat. Namun setiap diikat lepas terus. Ya, fa yuqalu innal quyut wal jami'a saqatat min unuqihi miraran wa idunahu. Ya. Di mana dia enggak bisa diikat, lepas. Wa ja'ala yaqra qul indalatu, dan dia harus membaca firman Allah SWT, "Qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi," jika saya sesat sendiri. "Wa in tahdaitu fa bima yuhi ilayya," maka dia kaku saya dapat petunjuk dengan apa yang diberikan kepadaku oleh Rabbmu. "Inna usamina qarib." Nah, dia baca ayat Al-Qur'an ini. "Wa qalu la tarak." Lalu dia katakan kepada orang-orang yang menangkap memegang tadi, pasukan tadi, "Ataqtuluna rajulan ayyakul rabbi Allah?" Kenapa kalian membunuh seseorang yang mengaku Tuhannya adalah Allah? Ya, fa qalu lahu bilisanihim. Dijawab oleh orang-orang Atrak tadi, orang-orang Bongol tadi, dan dengan bahasa mereka, "Ini kan Quran kami, mana Quran kami yang seperti itu bunyinya, bukan Quran kamu. Sekarang mana Quran kamu? Kan dia yang dibaca-baca ini ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sama dengan seperti Gulam Mirza Gulam Ahmad juga dalam kitab Tazkirah itu mengaku sebagai Nabi, tapi yang diciplak-ciplak, dipotong-potong ayat Al-Quran oleh dia. Loh, ini kan ayatnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini Al-Quran kami, bukan Al-Quran kamu." Gitu jawabnya orang Turki tadi bahasanya, kata Ibnu Katsir. Ya, hada Quranina fahati Quranak. Ya, ini kan Quran kami ini yang bunyi-bunyi, bukan Quran kamu. Mana Quranmu? Coba bayangkan kalau memang kamu nabi, baca Quran kamu. Ya, maka Ibnu Katsir menyebutkan di sini terjemahan dari perkataan mereka, "Ini adalah Quran kami yang kamu baca itu. Tolong datangkan Quranmu." Falaman tahu bihi ila Abdul Malik, kemudian dibawa oleh menghadap Abdul Malik. Ya. Dihukum, ya. Kemudian ketika mau dihukum dia itu, ya, itu tombak atau pedang enggak tembus. Enggak bisa dia dihukum. Ya. Tapi sebelumnya dia dihukum ini sudah ditegakkan hujah dulu, dinasihatin supaya dia bertobat, ya. Tapi kisahnya sebutkan nama kata di sini, ketika dia itu mau dihukum, ya, ditombak atau dipancung itu tidak senjata tajam tidak bisa menembus. Maka Abdul Malik mengatakan kepada algojonya, "Waihak, adzakarta ismallah?" Kata Abdul Malik, "Hei, kenapa engkau menyebut nama Allah enggak? Hina ta'antahu," ketika engkau mau melaksanakan hukuman. Fa'amfadu'um, kemudian faqala nasitu, kata algojonya, "Saya lupa." Faqala waihak samillah, kata Ibn Malik, "Celaka, coba sebut nama Allah." Summa at'anhu, ya, kemudian lakukan hukuman. Maka algojo tadi menyebut nama Allah, kemudian dihukum, ya, maka baru bisa diterapkan hukuman kepada dia. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang ingin kita ambil di sini, bahwa jangan tertipu dengan orang-orang yang memiliki perkara-perkara yang luar biasa, ya, dia belum tentu itu. Karena banyak, kalau dia mengaku sebagai nabi itu jelas dia sudah batil keyakinannya, dan itu ada semua tipu daya setan, ya. Maka akhirnya lihat, ini perkara-perkara ini banyak dialami dalam cerita-cerita, bahkan banyak kenyataan. Kadang-kadang orang yang punya sihir, orang yang macam-macam, dia punya hal-hal seperti ini. Bahkan setan yang telah menyesatkan bekerja sama dengan orang tadi untuk melakukan hal-hal perkara seperti ini. Maka kaum muslimin kalau tidak punya akidah yang benar, ya bisa tertipu dengan ini. Berapa banyaknya orang-orang tertipu dengan nabi-nabi palsu sebagai Musa alaihi al-kadzab dan Sajjan sebelum-sebelumnya sudah kita ceritakan. Ya, maka oleh sebab itu kaum muslimin pentingnya belajar akidah. Ya, bukan hanya sekedar ibadah tanpa ada akidah. Dan ini sudah sering saya jelaskan, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti mana Abdul Qadir Jailani ketika beliau rahimahullah sedang beribadah di rumahnya, kemudian ada lubang, kemudian di situ keluar cahaya, kemudian cahaya itu berkata kepada dia bahwa hai Abdul Qadir, engkau sudah tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi beribadah, engkau sudah sampai pada tingkat yang di mana levelmu tidak perlu lagi beribadah. Akhirnya Abdul Qadir mengatakan, ikhsa ya syaitan, ya, keji, keluarlah engkau wahai setan. Ini tahu dia. Ini perintah setan, di mana orang mengatakan kalau ibadah itu tidak perlu lagi. Ya, ini perintah setan kalau dia mengaku sebagai seorang nabi, karena Rasulullah SAW adalah khataman nabiyyin. Nah, di situ ya kalau kita tidak mengerti tentang agama, akidah yang benar, maka akan mudah tertipu dengan orang-orang yang polanya seperti ini dalam menyesatkan manusia. Berkata Walid bin Muslim dari Jabir, hadats ini man sami'a Utbah al-A'war yaqul sami'tu Ala bin Ziyad al-Adawi yaqul. Yani katanya Ala bin Al-Audi menyebutkan bahwa aku tidak ada kecemburanku yang lebih besar seperti bagaimana kebaikan Abdul Malik dalam menghukum yaitu orang Nabi palsu ini yaitu Harith bin Sa'id tadi. Karena Nabi SAW telah menunjukkan la taqumus sa'at hatta yakhruja salasuna dajjalun kadzabun kulluhum yazum annahu nabi. Nah, ini perlu kita waspadai. Rasulullah sudah mengingatkan akan datang nanti setelahku orang-orang yang mengaku sebagai nabi sebelum terjadi hari kiamat itu. Maka faman qatalahu faqtuluhu, barang siapa yang diperangi oleh dia maka perangilah dia. Wa man qatala ahadan falahu jannah. Jadi kalau orang yang dibunuh oleh dia masuk surga, orang yang membunuhnya juga masuk surga. Kemudian sebelumnya ya Harith bin Sa'id ini dihukum, disebutkan oleh Katsir ya, amara rajul min ahli ilmi wal fiqhi ayya'idhuhu au ayu'idhuhu wa yu'alimuhu. Jadi sebelum dia terapkan hukum ini, memang di dalam Islam kalau ada seseorang yang melakukan perkara-perkara yang sampai pada tingkat kufur dilakukan dulu, namanya identifikasi, ini diidentifikasi dulu, diteliti dulu, disuruh taubat, dinasihatin ya, maka dibawalah kepada ahlul ilmi Haris tadi sebelum dia dihukum, bukan semata-mata dihukum tapi diminta untuk bertaubat. Nah, ini perkara-perkara yang harus dimengerti oleh para penegak hukum. Kalau ada orang-orang yang tersesat seperti ini, dia diajak dulu untuk bertobat. An-hadal lebih minasyaitan, dijelaskan bahwa di mana ulama-ulama menjelaskan pada hari tadi bahwa yang ini adalah pesan-pesan setan yang diikuti oleh dia. Maka tetap dia enggan, kata mereka, fa'aba ayyak bala minhum. Namun hari tadi tetap tidak mau menerima nasihat para ulama tersebut. Maka oleh sebab itu diterapkan hukum, ya, termikian dah hukum tadi diterapkan kepada Haris tadi, kata Ibnu Katsir. Wa hadza min tamamil adli wad-din, kata Ibnu Katsir, inilah menunjukkan betapa keadilan dan juga ketingginya agama Abdul Malik bin Marwan ini. Nah, ini di antara perkara yang disebutkan di sini ya. Kemudian cerita itu sampai kepada Walid bin Muslim, balagani anna Khalid bin Yazid bin Muawiyah, ini cucu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Khalid bin Yazid bin Muawiyah, berkata kepada Abdul Malik, "Lau hadartuka ma amartuka bi qatlihi." Ya, kalau seandainya aku ada di hadapanmu waktu itu, aku ada di situ, aku tidak memberikan solusi supaya cepat dibunuh, dihukum. Lalu Abdul Malik bertanya kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini, "Kenapa?" "Inu inna makana bihil mudhhibu falau ju'tahu ladhaba dzalika anhu." Teorinya kata Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini, cucu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan di situ tuh ada setan yang masuk kepada dia, kalau seandainya engkau buat dia lapar saja itu keluar darinya, dia akan sadar ya. Gini. Karena ada di situ yang pengaruh dia, kata Khalid. Berkata Walid anil Munzir Nafi, "Sami'tu Khalid bin Al-Lajjat yaqulu li Ghailan." Nah, dia juga Walid ini menyebutkan dari Munzir, dia teorinya orang-orang begini katanya disebutkan dari riwayat bahwa mana seorang Khalid bin Al-Jad berkata kepada Ghailan Adimashki, yang juga ini seorang orang yang mengaku sebagai nabi, "Wai hak ya Ghailan, alam nakhudha fi syabibatika turamin nisa fi syahri ramadhan bituffah summa sirta harithan harithian yahjub imra'atahu wa yazum annaha umul mu'minin summa tahawalat fasartu qadariyan zindiqan. Ini kisah Ghailan di Masyki yang lainnya. Taib, itu kisah yang ketiga di masa Abdul Malik bin Marwan. Berikutnya adalah, sebelum kita sudah jelaskan, di mana di antara hal yang membuat orang sedikit menilai bahwa kekuasaan Abdul Malik ini, Marwan ini punya cacat, adalah ketika dia mengangkat sebagai gubernurnya itu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang sangat kejam dalam menerapkan hukum. Nah, ketika dia angkat dari menjadi gubernur Madinah, itu banyak protes daripada ulama untuk terhadap Hajjaj ini yang sikapnya terlalu berlebihan di dalam memberikan hukuman. Akhirnya diminta dipindahkan, akhirnya dia pindah ke Kufah, dan di Kufah juga pun hal yang sama. Jadi bahkan sebagian sahabat Nabi SAW ada yang dihukum oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Nah, ini akan kita bahas bagaimana mauqif seorang tabi'in Hasan Basri, ya, murid dari Ibn Mas'ud, terhadap Hajjaj, kisah Hajjaj bin Yusuf yang begitu kejam ini. Nah, ini yang kita ambil pelajaran, bagaimana menyikapi pemerintah atau penguasa yang begitu telah melampaui batas dalam kekuasaannya. Di sini dapat pelajaran nanti dalam kisah Hasan Basri ini bagi kita. Dikisahkan di sini, ya, di mana Hasan Basri adalah seorang ulama yang menjauhi perkara-perkara yang, ya, tidak mau mendekat kepada penguasa dan umara. Tidak menjilat, tidak mencari jabatan, ya. Yu'adu Hasan Basri wahidan min ulaikal ulama alladziina i'tazalu al-qurba min ulati wal umara. Hasan Basri termasuk adalah ulama yang menjauhi pintu-pintu penguasa. Wabta'adu 'anil manasib, jauh daripada kedudukan-kedudukannya. Waragabu 'an wijahatihim, dan tidak suka untuk melayani atau bermuajah dengan mereka. Pokokkan yang ini ulama anturuq abwabil umara. Maka ini ada ulama di mana ulama-ulama melarang para ulama lain untuk menutup pintu para penguasa. Wa tazaluf lahum, ya, menjilat kepada mereka. Liam dzalika ahanatil ilmi wa hattan min qadri ulama. Karena itu adalah merupakan suatu bentuk merendahkan ilmu dan merendahkan kedudukan ulama dan kemuliaan mereka. Oleh sebab itulah Hasan Basri menjauhi kekuasaan dan pemerintah-pemerintah saat itu, ba'idan tawali manasibihim, dan dia tidak mau memegang berbagai jabatan sampai beliau meninggal. Hasan Basri ini seorang tabi'in yang masyhur, yang wari', ya. Tapi hal itu, nah, ini kita ambil, walaupun dalam waktu yang sama dia bukanlah orang yang pro kepada pemerintah dengan cara membela kesalahan-kesalahan mereka, menjilat, meminta kedudukan, segala macamnya. Ini pelajaran juga bagi kita, ya. Ya, para ustadz, para da'i, benar-benarlah berjalan dalam berdakwah itu sesuai dengan menteladani bagaimana para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, para ulama tabi'in dalam menerapkan dakwah mereka, berjalan dalam dakwah mereka. Hasan Basri walaupun dalam waktu yang sama, dia tidak berloyal secara maksimal kepada penguasa, dalam waktu yang sama dia, illa anata lam yakun sababan fi inziwa'ihi amma yajri fi asrihi min ahdasi siyasa. Dan itu pun tidak, ya, hal itu tidak menyebutkan dia sebagai sebab untuk ikut campur, ya, membuat situasi semakin kacau dalam perpolitikan saat itu. Balkana alaman barizan yahtari katsir min nas. Tapi dia adalah sebagai orang yang dipanutan, seorang alim yang dihargai, yang manusia meminta pandangan-pandangannya. Ya. Bitawjihatihi al-mufida wa ra'yi as-sadida. Jadi orang, dia justru adalah sebagai orang yang mendamaikan, mencarikan solusi, dan orang meminta pendapat-pendapatnya, ya, dalam menghadapi kondisi itu. Wala siyama fi awqatil fitan. Terutama saat terjadi fitnah-fitnah. Fitnah pembunuhan, perpecah belahan, permusuhan, ya. Wa fatarat akhilaf. Ya, begitu banyaknya perpecahan. Lidha qala fihi as-siqat. Karena itulah para ulama-ulama yang terpercaya menilai, kana wallahi al-Hasan min ru'is ulama fil fitan. Hasan ini, Al-Hasan Basri, adalah ulama yang menjadi panutan di dalam bagaimana menghadapi fitnah wad-dima wal-furuj, dalam menjaga harta, kehormatan, dan juga darah. Nah, ini menjadi contoh ulama memuji bagaimana sikap Hasan Basri ini. Wa kana yanha fi nushi li'amatin ijamil kalimah, di mana dia selalu berusaha untuk mengajak orang untuk bersatu kepada persatuan orang umum untuk bersatu, wa tauhidus saf, menyatukan barisan, wa yanha 'anil itar wal furqah, dia sangat melarang dalam memprovokasi ya dan perpecah belahan. Subhanallah, inilah sikap beliau. Kan kita tahu di masa Hajjat ya, di mana di Kufah kita tahu ada tiga kekuatan, ada empat kekuatan di situ. Ada kekuasaannya yang loyal kepada kekuasaan Bani Umayyah, yaitu Daulah Umayyah, itu adalah Hajjat yang menjadi pemimpin di Kufah. Kemudian kita tahu juga di Kufah ada kekuatan Syiah, Rafidah. Kemudian kita tahu juga di Kufah ada kekuatan Khawarij. Kemudian di Kufah juga ada sisa-sisa dari orang yang loyalis kepada Abdullah bin Zubair. Nah, ini fitnah besar terjadi. Terutama fitnah Hajjat. Yang tidak segan-segan bagaimana memberikan hukuman main pancung terhadap orang-orang yang menentang kebijakan-kebijakan dia. Ya, sampai-sampai dia saat pertama dibaiat menjadi amir gubernur Kufah itu sampai disebutkan dalam sebuah riwayat menyatakan dia berpidato, "Inni qara'aitu ru'usakum qad nadijat." Dia katakan dalam fatwanya, dia di afan, di dalam sambutannya dia ketika diangkat jadi gubernur itu, "Saya melihat kepala-kepala kalian sudah siap untuk dipanen." Bayangkan. Nah, Hajjat ini kan safah, orang yang banyak menumpahkan darah. Tapi bagaimana Hasan Basri menyikapi kondisi ini? Nah, dibisikin banyak juga fitnah-fitnah lainnya. Makanya ulama mengatakan beliau adalah senior yang sempatul betul bagaimana pintar dalam menyikapi kondisi saat terfitnah dan terjadinya pertumpahan darah. Beliau mengajak orang untuk yadu al-islami wa ta'ah lillullah. Namun beliau dalam waktu yang sama tidak suka dengan sikap Hajjat yang begitu zalim, namun beliau tetap mengajak orang untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Wa kana yara wujubal muwazana bainal amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Dan dia sangat mempertimbangkan ya, membandingkan antara amar ma'ruf wa nahyil munkar. Wa wahdatul jamaah. Jadi betul-betul menimbang antara persatuan, kekompakan persatuan dengan mencegah yang mungkar dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Itu harus seimbang. Nah. Kemudian walaqad asar al-Hasan al-Basri mu'zama fataratil hukum Umayyah. Hasan Basri hidup dalam patra dalam waktu yang sangat panjang dalam kekuasaan Bani Umayyah. Wa ta'athar bil waqi' siyasi, dan dia sangat mengerti tentang kondisi politik dalam kondisi itu. Ya. Fa asbaha yumasil madrasan siyasiyatan fi asrihi. Dia itu bagaikan yaitu tokoh yang diteladani dalam menyikapi politik di masa dia. Fa huwa yara anna hukm Bani Umayyah fihi dhulmun wa jur. Dia melihat dalam kekuasaan Hajjat Bani Umayyah yang terjadi kezaliman-kezaliman, lakinnahum fi nafsil waqti yamlikuna al-quwwal askariyah. Dalam waktu yang sama mereka juga memiliki kekuasaan dan kekuatan angkatan perangnya. Wa mawazinul quwwa fi salihihim. Kekuatan ada di tangan mereka. Kama anna fi'at ar-raghiba fi taghyir wasyakaya min adh-dhulm yanqusuha tanzim wal i'dal wa quwwa was-sabr. Nah, juga pasukan yang menentang kekuatan itu orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya. Mereka tidak sabar, juga tidak memiliki kemampuan, ya. Ingin merubah kezaliman, tetapi mereka tidak punya kekuatan, juga tidak memiliki kesabaran. Wa yara alladziina yahmiluna rayatul khuruj ala hukam Bani Umayyah im ya mukhlishul dinini walakinahu la yusluh lil hukm wa la yaqdir ala ihdasi taghyir. Maka beliau melihat orang yang berusaha untuk melakukan kudeta kepada kuasa Bani Umayyah adalah orang yang tidak ingin menyelamatkan agamanya, tapi dia tidak akan mampu kalau seandainya dia berkuasa untuk merubah kondisi. Imma rijalun yastakhdimun din wa da'wa li taghyir li aghradi dunyawiyah, atau beliau juga melihat adanya orang-orang menjadikan agama dan dakwah ya untuk sebagai alat perubahan dengan tujuan untuk mengabaikan kedudukan-kedudukan duniawi. Jadi ini Hasan Basri itu menyimpulkan ya, ada orang yang mungkin soleh walaupun berkuasa tapi lemah dalam mengambil kebijakan selama macamnya. Ada orang yang memang kuat selama macam menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai politiknya. Minahubum li sulta wa hukum, karena di antara mereka ada yang ingin kekuasaan dan kekuasaan ya, kedudukan. Falaisu bi asni hal min umawiyyin, dan mereka juga bukan orang yang lebih baik daripada kondisi para pemimpin-pemimpin umawiyyin. Waladzalika asbaha mauqif min hukum Umayyah yaqdum ala umur. Oleh sebab itulah sikapnya Hasan Basri di sini menyikapi berbagai bentuk kondisi politik yang ada, ya, berbagai kekurang-kurangan yang ada itu disikapi oleh dia. Yang pertama, sebagaimana dia sering menjelaskan, ya, bahwa diangkatnya pemimpin zalim di atas kalian adalah sebagai ikab Allah kepada kalian. Maka beliau menyebutkan, jangan kalian tentang ikab Allah ini dengan cara mengangkat pedang, kata beliau. Ya. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala qadzalika nuwalli ba'd adh-dhalim ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian Allah mengangkat pemimpin yang zalim terhadap umat yang kelompok yang zalim lainnya ulah perbuatan mereka sendiri. Nah, yang pertama di sini Adam khuruj ala hukam Bani Umayyah lima fi dzalika. Kenapa? Beliau menegaskan dilarangnya melakukan provokasi untuk melakukan kudeta kepada kekuasaan Bani Umayyah. Karena akan menimbulkan tumpah darah, ya, dan kemudian melemahkan kekuatan kaum muslimin, bertambah merajalelahnya kezaliman dan kezaliman, ya. Padahal alaihi rajulun faqala, ada orang bertanya kepada Hasan Basri, ya Abu Sa'id, inni uridu an as'aluka anil wulah. Hai Abu Sa'id, ini kunianya dia, aku ingin bertanya kepadamu tentang bagaimana pemimpin kita ini. Faqala Hasan, salamma badalak, ya, tanyakan apa yang mau kamu tanyakan. Faqala, mata kulufi aimatina ha'ula, bagaimana pendapatmu dengan pemimpin-pemimpin kita ini? Fasakata Hasan, maliyan. Kemudian dia diam sebentar. Qala wa ma asa'an aqula fihim wa hum yaluna wa min umurina, ya. Bagaimana saya akan apa yang aku harus saya tanggapkan tentang mereka itu? Mereka adalah yang mengatur urusan kita, yang menjadi pemimpin kita, yaluna min umurina khamsan. Mereka itu punya tugas lima, menguasai kita, membentukkan kita di mahal al-jum'ah al-jama'ah. Mereka tetap melaksanakan Jumat, salat berjamaah, walfa' wasughur, adanya punya kekuatan mereka yang menjaga ke persatuan negara dengan menjaga perbatasan-perbatasan, adanya pembagian fa', ya, penjaga negara, wal hudud, menegakkan hukum. Wallahu ma yastaqimu dinu illa bihim. Sungguh tidak akan bisa agama ini tegak kecuali dengan mereka. Ini seakan-akan orang ini mengajak ujian pendapat ini. Wa in jaru wa in zalamu, walaupun mereka itu zalim, walaupun mereka itu curang, wa in jaru wa zalamu, wallahi ma yusluhu bihim akthar mimma yufsidun. Wallah ma yusluhu Allahu bihim akthar mimma yufsidun. Ya. Wallahi ma yusluhu Allahu bihim. Ya. Demi Allah, apa yang Allah perbaiki dari mereka itu lebih banyak dari apa yang kerusakan mereka timbulkan. Ini pandangan Abu Hasan Basri, seorang tabi'in, tentang penguasa yang ada di zaman dia. Dia katakan, demi Allah, apa yang kebaikan-kebaikan masih banyak, dominan, dibandingkan dengan keburukan mereka, kata Hasan Basri. Wallahi inna ta'atum la ghibtatun wa inna firqatahum la kufrun. Kata Hasan Basri, mentaati mereka itu adalah hal yang harus kita cemburu dengannya dan harus kita lakukan, dan memecah belah dengan mereka itu adalah suatu kekufuran. Maksudnya menimbulkan hal-hal yang akan berefek kepada kufur. Faqala rajul, ya Abu Sa'id, wallahi inni la dhu malin wa kathir. Dia katakan, hai Abu Sa'id, saya punya harta yang banyak. Wa yusurni an akuna li amsaluhu wa inni lam asma' minka alladhi sami'tu fajazakallahu an idin wa ahli khairan. Dia katakan, wa ma yusurni an akuna li amsaluhu. Saya punya harta banyak, saya juga tidak butuh kepada kekuatan-kuasa yang dimiliki mereka. Tapi saya tidak pernah mendengar, ya, dari siapapun sepertinya aku dengar darimu. Nasihat orang tadi bertanya kepada perkataan orang tadi bertanya kepada Hasan Basri. Jazakallahu an idin wa ahli khairan. Semoga Allah membalasimu kebaikan atas bagaimana engkau menjelaskan agama ini dan juga pemeluk agama ini. Wa inna su'ila anil hajjat. Nah, ketika dia ditanya tentang hajjat. Hajjat tadi sudah kita katakan terkenal dalam sejarah Islam, orang yang sangat begitu kejam. Kemudian qala yatlu kitab Allah wa idu wa'd al-abrar wa yut'imu at-ta'am wa yutir as-sidqa wa yutwis al-batsh al-jabarin. Apa pendapat Hasan Basri tentang hajjat ini adalah dia orang yang suka baca kitab Allah, suka baca Al-Quran, suka memberi nasihat, ya, nasihat orang yang baik. Wa yut'am, dan dia juga suka memberi makan fakir miskin. Ya, wa yu'asiru sidq, dan dia orang jujur. Wa yutusil batsal jabarin, tapi dia bersikap orang yang gegabah dalam memberikan hukum. Nah, ini penilaian Hasan Basri terhadap hajjat. Dia puji, dia sebut kebaikan. Dia orang yang rajin baca kitab Allah, orang memberikan nasihat orang-orang yang baik, suka memberi makan orang fakir miskin, dan mengutamakan kejujuran. Tetapi dia waitu subat shal jabarin, tapi dia bila menghukum terlalu berlebihan. Qaul fama tara fil qiyami alaihi, lalu ditanya oleh orang tadi, bagaimana kalau kita memberontak saja? Faqala ittaqullah, dijawab oleh Hasan Basri, takutlah kalian kepada wa tubu ilaihi, bertobatlah kepada Allah, ya fikum jawruhu, cukup saja kezalimannya bagi kalian. Ini nasihat Hasan Basri. Apa kata dia? Ya, bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kepadanya, cukupnya kezalimannya bagi kamu. Ya. Wa kana idza qila lahu, dan apabila ada orang mengatakan kepada dia, ala takhruja wa tughayyir, kenapa engkau tidak memberontak lalu memerlukan perubahan? Qala inna Allah inna ma yuridu bi taubah wa la yuridu bi saif. Jawabnya Hasan Basri adalah, Allah itu akan merubah dengan taubat, bukan dengan senjata. Subhanallah. Ini kata-kata perlu direnungkan oleh kita semua. Ketika Hasan Basri ditentang, diajak untuk melawan penguasa saat itu, kenapa engkau tidak keluar dan menentang, merubah secara tegas? Ya. Apa jawaban Hasan Basri? Inna Allah inna ma yuridu bi taubah la bi ghairi saif. La yuridu bi saif. Allah itu hanya akan merubah dengan taubat, bukan dengan senjata. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita berubah kondisi kita, rubah diri kita. Bagaimana kita dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah. Wa kana yara anna jarrul hukam bisabab ma yuhditsun nasu min dhulm wa ma'asi. Dan Hasan Basri melihat kezalim-kezalim yang datang dari penguasa adalah sebab dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Wa inna min ahami asba'i daf' al-jawr wa dhulm huwa ar-ruju' ila Allah. Maka Hasan Basri melihat bahwa cara yang sangat efisien untuk menumpas kezaliman, kekejaman dan segala macamnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hutsun nas ala tajannubil fitan, di mana Hasan Basri sangat memotivasi orang menjauhi segala sebab-sebab menimbulkan fitnah. Wal bu'du an asbabi is'aliha, menjauhi sebab-sebab akan munculnya fitnah itu. Wa hina balagha sakhtu ala al-hajjat aw jaha wa sara alaihi an-nas ma'al ibn as'af wa kana jumlatum adad min ulama lazim al-Hasan mauqifahu min al-fitan. Ketika ya kebencian semakin besar kepada Hajjat, kemudian ada namanya Abdurrahman bin As yang mensuha menentang Hajjat, batu melawan perlawanan kepada Hajjat itu, dan beberapa ulama ada yang ikut dalam pasukan Abdurrahman bin As ini, tapi Hasan Basri tetap mempertahankan pendiriannya dalam fitnah itu, maka dia tidak ikut menentang, ya. Dia tidak ikut bersama orang-orang memberontak, bal kana yakrahu dzalika, dan dia membenci hal perkara itu, wa yanha an-nas anhu, dan melarang manusia dari perkara itu. Wa kana akhu Sa'id mimman yara khuruj 'alal Hajjat, tapi dia punya saudara Hasan Basri namanya Sa'id, itu pendapat bolehkannya menentang Hajjat itu, wa yadu lahu, ya. Fa an Hammad bin Zaid, artinya diriwayatkan di sini ketika Hammad bin Zaid berkata, syahidtu Hasan wa Sa'id bin Abi Hasan, ini dia dua orang bersaudara, kau lihat, hina aqbala al-Mas'ad, ketika Ibnu As'as ini melakukan pemberontakan kepada Hajjat, bahkan Hasan yanha 'anil khuruj 'alal Hajjat wa ya'mur bil kaf, di mana Hasan Basri melarang untuk melakukan pemberontakan kepada Hajjat bin Yusuf dan menyuruh untuk berhenti. Wa kana Sa'id bin Abi Sa'id yahud, tapi saudaranya malah memprovokasi. Faqala Sa'id bima yaqul ma dhannuka bi ahli Syam idza laqinahum ghadan, faqulna wallahi ma khala'na amir mu'minin wa la nuridu khal'ahu walakin naqamna 'alaihi istimal al-Hajjat. Jadi kata saudaranya ini, Sa'id berkata kepada Hasan Basri, bagaimana jawaban nanti ketika engkau menghadap kepada Allah SWT? Kami, aku akan jawab, ma khalaqna amil mu'minin. Ya. Ya. Kami tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, dan kami tidak menginginkan untuk memberontaknya, tapi kami tidak suka dengan pemimpin Hajjat yang diangkat kepada kami. Dalam faraq Sa'id mengkalami, afwan, ini perkataan Sa'id kepada Hasan Basri, ketika dikatakan, berdebat dengan saudaranya Hasan Basri. Faqala Sa'id fima yaqul, Sa'id berkata, ma dhannuka bi ahli Syam idza laqinahum ghadan, ya. Bagaimana pendapatmu tentang ahli Syam jika kita bertemu dengan mereka? Kami akan jawab, demi Allah kami tidak memberontak kepada kami mukminin dan tidak ingin memberontak kepada kekuasaan yang Abu Malik bin Mawar maksudnya, tapi kami tidak suka dia mengangkat pemimpin Hajjat di atas kami di Kufa menjadi gubernur. Tekala Sa'id ini saudaranya berselesai dari membicarakan itu, takallam al-Hasan fahamidallah, Hasan berkata dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas innahu wallahi ma salatallahu alaikum Hajjat, dia berkata di hadapan orang-orang yang diprovokasi oleh saudaranya tadi, wahai manusia, sungguhnya Allah, wallahi demi Allah, Allah tidak menjadikan Hajjat ini pemimpin atas kalian illa uqubatan, kecuali sebagai iqab bagi kalian. Fala ta'aradu uqubatallahi bisayf, jangan kalian tolak, jangan kalian menghadapi hukum Allah dengan pedang. Walakin alaikum as-sakina wa tadarru. Hai, hendaklah kalian tenang, hendaklah kalian jaga perdamaian, tenang dan tadarru. Jadi tadarru maksudnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dzakarta min dhanni bi ahli Syam, adapun persangkaan yang kau tuduhkan pada ahli Syam, fa inni dhanni bihim an law ja'u fa alqamahum Hajjat, ya, dunyahu lam yahmilhum ala amrin illa raqibuhu. Hadza dhanni bihim. Qadima alai jama'atun minal ulama yunakisunahu fi quruj. Jadi bahkan banyak ulama-ulama yang berusaha untuk merayu Hasan ini untuk ikut menentang Hasan Hajjaj, ya. Namun dia tidak tetap, ya, tetap dengan pendirian, tidak tergoyahkan oleh dengan berbagai hal itu. Ara alla tuqatilu fa innahu takun uqubatan min Allah. Maka dia jawab, ulama-ulama yang datang kepadanya, saya berpendapat kalian tidak boleh merangi hajat itu. Ya, ketemu itu adalah hikab Allah, itu adalah hikab dari Allah. Fama antum biradi uqubatillah bi asyafikum. Janganlah kalian menolak hikab Allah dengan pedang-pedang kalian. Walakinnahum lam yasma'u kalamahu, tapi mereka tidak mau mendengar nasihat Hasan Basri. Walam ya'khudhu bi ra'yihi, dan tidak menerima pendapatnya. Fakharaju ma'a Ibnu Asas. Akhirnya mereka memberontak bersama Ibnu Asas. Faqutilu jami'an. Semua mereka habis. Ya. Fa inna ma afta rajulan bi 'adam jawaz khuruj 'ala al-hajjat qala lahu rajul. Ketika dia memberikan fatwa pada seorang yang bertanya kepadanya tentang tidak bolehnya memberontak kepada hajjat, lalu orang tadi berkata kepada Hasan Basri, laqad kuntu 'arifuka sa'il qaul fil hajjat gharadin 'an sirati. Fa qala Hasan, wa imallahi innal yawm la aswa fihi ra'yan wa aktsaru 'atban wa ashadu dhamman walakin li ta'lam afaqa Allah anna jaru muluk naqmatu min Allah. Jadi orang ini berkata, aku tahu, sebenarnya engkau tahu tentang bahwa perkataanmu tentang hajat itu, engkau tidak redha dengan kepribadiannya, ya, ansiratihi, dengan sikapnya. Maka Hasan menjawab, demi Allah, ya, hari ini, dia aku adalah orang yang paling berpandangan aswa fihi ra'yan. Aku melihat dia ada punya pandangan sangat negatif kepada dia. Dan sangat wa aktsar atban, dan juga sangat mencela sikapnya. Wa asyadu dhamman, dan juga mencelanya, walakin li ta'lam, tapi agar engkau tahu. Semoga Allah memberikan mengampunimu. Bahwa sungguhnya jaurul muluk, kezaliman, kekejaman penguasa, nikmatun min nikamillah, adalah azab dari antara azab Allah. Nikamullah la tulaqi bisuyuf, tetapi azab Allah jangan engkau lawan dengan pedang. Wa innama tuttaqa wa tustadfa biddu'a, tetapi hanya dihadapi dan ditolak dengan doa, wa taubah, dan bertaubat, wal inabah, kembali kepada Allah, wa ikhlas 'anil dzunub, berhenti melakukan dosa. Falama tuwfi al-hajat wa ja'a khabar wafati al-hasan sajada. Tatkala hajat wafat, ya, maka dia sujud. Allahumma aqiruk, Allahumma aqiruk, wa anta qataltahu faqta anna sunnatahu wa arihna min sunnatihi wa a'malihi al-khabitha. Jadi itulah balasanmu ya Allah, engkaulah yang memuafatkannya, ya. Maka tolong engkau putus dari kami sunnah kebiasaannya dan bebaskan kami dari kebiasaan kezalim-kezaliman yang ada. Ya, jangan sampai pemimpin berikutnya seperti dia dan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa kana yuwaddih linnas haqqa tama ya'ishuhu ba'dullah min taqallubihi fi 'ishil fitna bi zakhrafil hayatil faniyah hatta la yaqtar bihim nas fa kana yaqul haula'il ya'nil muluk. Ini dia terangkan kepada manusia bagaimana bahwa penguasa-penguasa itu, ya, berkesenangan dengan kehidupan duniawi, ya. La taqtar bihim nas wa kana yaqul, ya, agar manusia juga tidak tertipu, orang-orang yang berusaha mencari muka, mencari kedudukan, tidak terbiasa menjilat kepada penguasa, bahwa, ya, dia katakan wa in raqasat bihim ahamaliju wa wati an-nasu aqabahum fa inna dhulal ma'siyah fi qulubihim illa an al-haqa alzamana ta'atuhum. Kata dia mengatakan kepada orang, sungguhnya, ya, bahwa orang berjalan di atas pundak mereka dan kehinaan dosa maksiat di hati mereka, sesungguhnya kebenaran mengazimkan kita untuk taat kepada mereka. Ini kata Hasan Basri, walaupun mereka ada orang yang banyak berbuat maksiat, dosa segala macamnya, tapi nasihat Rasulullah SAW, al-haq, kebenaran, kita mengharus taat kepada mereka. Wa mana anal khurus alaihim, kita dilarang untuk memberontak kepada mereka. Wa umirna anastadfa bitawbah wa du'a, dan kita disuruh untuk mencari solusi dengan banyak bertawab dan berdoa. Ya, mandaratum, agar dibebaskan dari keburukan mereka. Pamarada bi khairan lazima dzalika wa amila bihi wa lam yukhallifhu wa kana yanha 'ama 'anil qital wa haml as-silahina takbilul fitan. Di mana Hasan Basri selalu menyarankan, menasihatkan orang-orang agar tidak melakukan sikap-sikap ini provokatif yang membuat mengganggu ketenangan penguasa, yang akan menyebabkan terjadi fitnah, pecah belahan, pembunuhan segala macamnya. Dan melarang orang membawa senjata, angkat senjata. Ya. Di sini juga disebutkan dari Sa'ala Rajulun Hasan. Ada seseorang bertanya kepada Hasan Basri, wahuwa yasma'u wa unasun min ahli Syam. Ya. Dia mendengar beberapa orang dari penduduk Syam. Faqala ya Aba Sa'id, ma taqulu fil fitan. Jadi ada penguasa-penguasa ini, pemimpin-pemimpin. Bagaimana pendapatmu tentang fitnah Mislu Yazid Mahlab wa Ibn al-Ash'as? Dia tanya tentang Ash'as ini yang memberontak. Faqala takun ma'ha'ula wa la ma'ha'ula. Jangan engkau masuk ke sini dengan engkau masuk ke sini. Faqala rajul min al-Syam. Lalu ada orang berkata dari Ibn al-Syam, wa la ma'amir mu'minin ya Abu Sa'id. Juga tidak bersama mu'minin ya Abu Sa'id. Faqadi basu maqala biyadihi. Faqatara biha sumaqala. Wa la ma'amir mu'minin ya Abu Sa'id. Na'am wa la ma'amir mu'minin. Fakana yara anna yajib al-muslim i'tizal wa adam musyarakah fi safki dima. Maka di sini Hasan Basri melihat ya bahwa kaum muslim hendak menjauhi segala fitnah-fitnah yang terjadi menumpahkan darah kaum muslimin. Fala yuqatil fi sufil kharijin, tidak boleh ikut campur dengan orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Wala ma ajaisil khalifah, atau jika tidak ikut bersama pasukan khalifah, pasukan penguasa. Idza kana zaliman, jika dia adalah orang yang zalim. Nah, itulah bagaimana sikap ya ulama rabbaniyin di dalam menghadapi fitnah-fitnah dari penguasa, kacauan, pepecah belahan. Ya. Walaupun dia berpendapat Hasan Basri ini tidak bolehnya memberontak terhadap penguasa, tapi tetap wajib mengingkari terhadap kezalim mereka. Ya. Baik kezalim-kezalim mereka seperti Hajjaj bin Yusuf. Ya. Dia bantah, dia nasihatin. Ya. Ada nasihat untuk penguasa itu sebenarnya dijelaskan para ulama kita dengan dua bentuk. Ima dengan cara secara umum saja, pelaku-pelaku kezalim begini-begini azabnya, tanpa menyebut apa nama dan pelaku secara terang-terangan, atau pendapat dan nasihat dengan secara langsung, ya, dengan menyampaikan secara langsung atau melalui orang yang ingin menyampaikan nasihat itu. Baik, itu berapa faedah yang dapat kita bahas karena waktu membatasi kita. Itulah berapa peristiwa terpenting yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah di dalam masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, di mana di masa kekuasaan beliau ada berapa peristiwa terjadi penting yang dapat kita ambil pelajaran insyaAllah, terutama bagi kondisi-kondisi kita saat ini. Kita perlu mendapat arahan, tuntunan bagaimana salafus soleh dalam menyikapi kondisi-kondisi politik yang membawa kepada kekacauan dan fitnah. Demikian, terima kasih. Kita kembali kepada saudara yang memandu kita di studio Cilengsi. Barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah untuk kita semua, kemudahan di dalam memahami ilmu ini dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwan Islam, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, di beberapa hari-hari terakhir ini semakin panas aja kondisi politik khususnya di Indonesia terkait dengan pemilihan pemimpin Indonesia. Banyak dari kalangan teman-teman kita yang mengaji ikut turut serta mengomentari, kemudian terhasut dengan beberapa propaganda dan hoak-hoak yang ada di medsos, sehingga mereka turut berkomentar, turut membela salah satu, turut mengomentari tentang kecurangan atau lain sebagainya dari pemerintah. Nah, khawatir sekali Ustadz menghadapi hal seperti ini di kalangan teman-teman yang sudah ngaji. Nasihat apa yang bisa kami nasihatkan untuk teman-teman kita yang mungkin agak tergelincir masuk dalam hal-hal yang berbau politik? Silakan Ustadz. Baik, kita sudah berkali-kali menjelaskan bagaimana sikap ulama ketika terjadinya fitnah, perpecahbelahan, permusuhan di sebuah negara. Kita pernah menjelaskan tentang bagaimana sikap Ibnu Umar, sikap Muhammad Al-Hanafiyah ketika berselisih antara Husain dengan Yazid, ya. Kemudian juga bagaimana sikap para ulama, sahabat-sahabat senior ketika terjadi khilaf antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Mereka menjauhi fitnah itu. Jangan ikut walau satu kalimat. Jangan komentar walau satu kalimat. Itu yang pertama dulu. Kami himbau semua pihak, baik media, TV, segala macam, baik para tim sukses, semua masyarakat, tolong tahan lisan. Hentikan dulu berbicara dalam kondisi seperti ini. Karena pembicaraan tidak akan terkontrol, emosional, akan membawa semakin kacaunya kondisi. Saya mohon ya kepada semua pihak untuk berhenti mengkomentari kondisi. Itu yang pertama dulu. apalagi sebagai orang awam, apalagi sebagai penuntut ilmu, sehingga menambah suasana semakin keruh. Ini bukan solusi buat negara kita. Bukan solusi sama sekali. Baik tim sukses, baik yang 01, 02, apapun saja, mari selesaikan dengan cara dialog yang damai. Itu dulu. Hentikan fitnah, menuduh-menuduh, komentar-komentar, justifikasi, segala macam. Tolong hentikan. Tolong hentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada penegak hukum, berikan ketenangan kepada masyarakat. Kepastian hukum. Jangan mempermainkan hukum. Karena hancurnya negara ini adalah gara-gara penyebab utama adalah karena penegak hukum yang tidak berjalan dengan baik. Saya katakan itu dengan terang-terangan sekarang. Apabila penegak hukum tidak berjalan di relnya, maka itulah fitnah yang itu pemicu terjadi fitnah. Jangan sampai menuduh orang yang terprovokasi karena tindakan penegak hukum, lalu menuduh orang lain ada sebagai provokator, menuduh orang lain sebagai menghancurkan, merusak, radikal. Ini suatu yang pembalikan fakta. Ini perlu kita sadari bersama. Jadikan penjelasan-penjelasan dari pihak berwenang. Ikuti aturan main yang lazim. Jangan saling merasa selalu benar dalam masalah ini. Jika umpamanya kasus-kasus yang ada kecurigaan-kecurangan kepada di tengah masyarakat, ada bukti-bukti diselidiki benar hoax atau tidaknya, mohon pihak yang berwenang menjelaskan kepada masyarakat dengan tenang. Jangan hanya memprovokasi, jangan memancing suasana. Apalagi para penegak hukum malah mengatakan, kami akan hadapi. Ini namanya mengancam dan menentang. Sikap Anda sebetulnya bodoh seperti itu. Sebetulnya Anda itu adalah menenangkan. Berikan kepercayaan kepada masyarakat yang sekarang sedang gaduh. Karena mereka punya bukti-bukti, punya hal-hal yang, dan juga sebagainya ada hoax. Itu tidak terpungkiri. Tolong berikan ketenangan. Seperti masalah banyaknya yang meninggal. Ada isu-isu menyebar dengan negatif, dengan macam-macam isu. Berikan ketenangan masyarakat. Iya, kita adakan adopsi, berikan ketenangan. Buktikan dengan secara bersama-sama, baik dari tim sukses A dan B, bersama-sama buktikan, carikan perdamaian. Betul kah indah? Jangan memaksakan, jangan buat opini-opini yang menambah keruhnya suasana. Jika dalam penghitungan suara, buka open dengan benar-benar, jujur. Jangan lagi kita ini mendahulukan kepentingan kelompok kita. Utamakanlah ketenangan di bangsa ini, membangun bangsa ini. Saya harap kepada penegak hukum ini adalah umpamanya, jika ada indikasi-indikasi kecurangan-kecurangan, ditindak secara hukum. Kenapa didiamkan? Kalau memang ada, buktikan, tegakkan hukum itu. Jangan diam. Ini permintaan masyarakat. Saya sudah jelaskan bahwa inti terjadi kegaduhan di buah negara adalah apabila keadilan tidak tegak. Penegak hukumnya yang tidak benar. Maka jangan sampai ya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sudah berlalu pernah terjadi di bangsa kita ini. Maka tanggung jawab pertama adalah kepercayaan masyarakat, rakyat kepada hukum. Maka mestinya segala perkara-perkara itu ditanggapi dengan baik. Jika ada kesangsian dalam pola penghitungan, baik kita hitung bersama-sama. Ajukan bukti bersama-sama dengan kepala dingin. Jika salah, sikapi ini hukumnya. Jangan dipelintir, jangan dibuat hal-hal yang semakin gaduh. Itu berapa nasihat saya. Pertama, kepada masyarakat umum. Dan kepada tolong berhenti dulu berbicara, menanggapi perkara-perkara yang tidak penting. Ya. Kemudian, hadapi semua masalah dengan tenang. Bagi penegak hukum, jangan terpancing ketika ada orang-orang yang akan merencanakan ada people power, segala macam-macam, lalu kita sikapi ini, penenangan ini. Bukan itu masalahnya. Masalah ini kita cari dari akarnya. Kenapa ini timbul? Nah, itu kita solusikan dulu. Masyarakat percaya umpamanya ada ketidak transparan, tidak kejujuran dalam pemilu ini, tolong selesaikan dengan baik. Kita buktikan bahwa tidak ada di sini kecurangan ini, bukti-bukti di transparan dengan media. Dan terutama media harus jujur. Jangan berpihak, jangan semakin memperkeruh suasana. Saya harapkan ini. Karena semakin hari saya melihat semakin suasana, semakin kita lihat, semakin gaduh. Kita tidak ingin bangsa kita terporak-poranda lagi, yang mana sudah kita bangun, berusaha membangun bermacam fasilitas, lalu akan kita rusak, kita hancurkan lagi. Ini adalah sebuah kemunduran dalam bangsa kita ini. Yang ketiga adalah, renungkan wahai para pembesar bangsa ini, para tokoh bangsa ini, bahwa sistem demokrasi seperti ini tidak benar dan tidak mau kebaikan buat bangsa ini sama sekali. Tidak sedikit pun kebaikan buat bangsa ini. Hanya mencebelah anak bangsa. Biayanya mahal. Nyawa berterbangan. Masihkah belum sadar kita? Masihkah kita memaksakan hawa nafsu kita bahwa sistem ini adalah sistem yang baik? Tolong dievaluasi dengan baik. Maka para pakar hukum tata negara kembali diperhatikan ini. Tolong dibenahi kembali. Bahwa sistem negara kita, bahwa budaya bangsa kita adalah musyawarah, perwakilan, dan mufakat. Bukan cara seperti ini. Sehingga anak bangsa, kekuatan bangsa terpecah belah. Saya berharap kepada tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh besar bangsa ini untuk kembali meninjau sistem pemilu langsung seperti tidak benar. Hanya menghancurkan bangsa ini. Berapa biaya yang habis di setiap paslon. Uang dibina dan negara kita merintih. Banyak hutang. Merintih karena butuh ini tidak ada biaya. Tetapi biaya hanya untuk proses yang faedahnya bisa dilakukan dengan sangat harga yang sangat murah. Tapi kita bayar dengan harga yang sangat mahal. Baik dengan uang yang kita keluarkan maupun nyawa yang melayang gara-gara ini. Belum lagi berbagai kegaduhan, perpecahan, hina-menghina, maki-memaki. Subhanallah. Oleh sebab itu, saya berharap banget, tolong pemilu ini adalah, pemilu sistem langsung seperti ini adalah kali yang terakhir di bangsa kita ini. Sudah ambillah pelajaran. Bagaimana akibat buruk yang telah ditimbulkan dalam bangsa kita. Semoga pesan ini didengar oleh tokoh-tokoh besar bangsa ini. Kembalikan bagaimana pola pemilihan yang memang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Adanya perwakilan, musyawarah, itu yang dipakai. Ini kita ribut hampir berbulan-bulan bangsa kita terombang-ambing dengan isu-isu yang tidak jelas. Masyarakat terpukau dan berbusuhan segala macam. Maka oleh sebab itu, kita bersama-sama ingin membangun bangsa ini dengan jujur. Bukan karena ingin membangun karena kita mendapat posisi jabatan dan kedudukan. Tolong kembalikan niat kejujuran diri kita masing-masing. Apakah benar kita benar-benar ingin mencintai bangsa ini dengan jujur? Maka cintailah dengan benar-benar dan bawalah aturan-aturan yang bawa ke efek yang efektif dan positif membangun bangsa ini. Tidak sedikit bila kita evaluasi dan setiap pemilu sistem ini yang dipakai, berapa banyaknya masalah timbul dalam bangsa gara-gara sistem seperti ini. Itu tiga nasihat saya kepada pemirsa, semua kaum muslimin, semua bangsa ini. Pertama, hentikan berbicara menanggapi, saling tuding-menuding, jawab-menjawab, itu hentikan dulu. Yang kedua adalah penegak hukum, mohon aktif, memberikan jawaban-jawaban. Jika ada kecurigaan adanya hal-hal yang mencurigai kematian massal seperti ini, diadakan otopsi, kenapa sulit? Berikan keterangan masyarakat. Kemudian kalau ada kecurangan-kecurangan diindikasi, kecurangan dalam penghitungan suara, buka. Adakan perhitungan bersama-sama. Buktikan dengan apa bahan-bahan yang dimiliki. Yang ketiga adalah sistem ini harus diperbaiki. Ini mutlak harus ditinjau kembali. Kalau tidak, kita akan ribut seperti ini. Kerugian kita juga besar dengan sistem seperti ini. Tidak sesuai dengan ongkos biaya yang kita keluar dengan faedah yang diambil sistem seperti ini. Demikian nasihat saya untuk diri saya dan kaum muslimin semua dan penduduk Indonesia semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat ini khususnya untuk penanya dan kita semuanya. Selanjutnya, kami buka di line telepon 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya langsung. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo? Lah? Ya, mohon maaf. Ini bukan untuk anak-anak. Silahkan di 021-823-6543 untuk pemirsa TV Roja atau pendengar Radio Roja dimanapun Anda bertanya, yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan di 021-823-6543. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Ini dari Filiana di situ, Bondo. Silahkan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang sangat membenci dengan sunnah-sunnah Rasul gitu ya. Terus kalau ada orang yang berjenggotan itu sangat tinggi sekali. Sampai ada orang yang ngimamin, itu orang yang berjenggot itu gak usah ngimamin gitu. Tapi dia juga puasa, juga mengerjakan sholat, juga mengerjakan zakat fitrah lah misalnya gitu ya. Itu bagaimana Ustaz? Gimana dengan pahalanya dengan orang itu tersebut Ustaz? Iya, Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang yang menentang, tidak suka kepada orang-orang menjalani sunnah Rasul. Ada dua kemungkinan. Ima dia termakan oleh info-info yang opini-opini, oleh hasutan-hasutan, oleh fitnah-fitnah yang menyebar di kelompok dia. Pokoknya orang berjenggot itu adalah radikal, orang berjenggot itu adalah wahabi, orang itu begini, tidak cinta Nabi, tidak selawatan, tidak tahlilan, dan macam-macam. Maka dia tidak boleh jadi imam atau dikucilkan segala macam. Ini jelas sikap ini jelas keliru. Ya. Jelas keliru. Ya. Kita tidak pungkiri mungkin ada di orang-orang berjenggot yang juga tidak benar sikapnya, tidak pungkiri. Tapi jenggot jangan dibenci karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Yang kedua ini sebabnya mungkin karena kebodohan dia. Tidak tahu bahwa itu ada ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perintah dari agama. Ya, bahkan jenggot itu bukan hanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga sunnah kullul anbiya. Maka oleh sebab itu ketika kisah Nabi Musa dengan saudaranya Nabi Harun, ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan mendapat kaumnya menyembah ijil, dan kemudian Nabi Musa marah kepada saudaranya Harun, kenapa tidak mencegah umatnya untuk menyembah ijil itu? La taqut bi lihyati. Ya, karena Harun menyebutkan kepada Nabi Musa, jangan engkau pegang jenggotku, jangan engkau tarik jenggotku. Ini menunjukkan para anbiya itu sunnatul anbiya. Ya, makanya secara naluri kisah-kisah yang kita lihat di kisah-kisah para nabi sering dibuatkan bahwa para mereka itu lambang mereka itu sebenarnya adalah satunya adalah punya jenggot. Maka pada kaum muslimin kita nasihatkan. Apa yang membuat, apakah jenggot membatalkan sholat? Juga tidak. Tidak membatalkan sholat jenggot kok. Bahkan ya, adanya kebencian kepada itu bisa membawa kepada kekufuran memang. Pada kekufuran. Jika itu memang tahu dia sunnah Rasulullah lalu dia tolak dan dibenci, bisa membawa kepada kekufuran. Karena satu kelaziman cinta kepada Rasulullah SAW, menjalankan cinta kepada sunnah beliau, dan cinta kepada orang menjalankan sunnah beliau, bukan membenci. Oh, masalah perbedaan-perbedaan khilafiyah itu tidak akan hal yang tidak akan selesai sampai hari kiamat. Itu sudah dipersidangkan oleh ulama dahulu, dan tidak pernah ulama-ulama kita saling mengusir, tidak pernah ulama-ulama kita saling menolak untuk jadi berimam. Sebelum di negara Saudi itu menjadi imam Haramain itu adalah tokoh mazhab-mazhab. Nah, jangan sampai kita kembali kepada masa yang fanatik buta, sehingga kalau tidak bermazhab dengan mazhab saya, dia tidak bisa menjadi imam, tidak boleh sholat di masjid. Ini suatu kebodohan yang harus kita tupas dengan kaum muslimin. Baik, masalah hukum sholat puasanya, ya insya Allah dia tidak, ya dia bersikap itu kebencian itu, dia merupakan sebuah kesalahan bagi dia. Selama hal itu bukan karena atas kebencian kepada sunnah Rasul, tapi mungkin karena termakan dengan isu-isu buruk yang disebarkan, informasi-informasi yang tidak boleh disebarkan dia. Kayak gitu, sehingga itu suatu kesalahan bagi dia, dosa, dan tidak mempengaruhi tentang pahala dosa puasanya. Puasanya diterima dan sah. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Berikutnya kami tunggu kembali, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Pak Azim Asyari. Silakan, Bapak. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Gorontalo. Pertanyaan saya begini, Pak. Saya sering mendengar bahwa jamaah itu dengan imam, bahwa sering imam kita lihat, Pak, dalam kerusuhan. Dalam kerusuhan itu merupakan tingkat kualitas ibadah seseorang. Maka bagaimana dengan imam yang sudah sering melaksanakan sebagai pemimpin, terasa terburu-buru oleh jamaah, oleh makmum. Lah, apakah kita bisa ikuti imam seperti itu, Pak? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama di dalam sholat itu salah satu rukunnya adalah tuma'ninah. Tuma'ninah didefinisikan oleh para fuqaha itu menyebutkan yaitu sesuai dengan melakukan rukun itu secara sempurna masing-masing. Ruku sesuai dengan membaca bacaan ruku. Itidal, bukan belum jadi berdiri sudah sujud, belum jadi ruku sudah bangkit. Nah, ini bukan tuma'ninah. Oleh sebab itu minimal-minimalnya dalam bacaan sujud itu satu kali. Subhanallah. Ya. Subhanal azim dalam ruku. Nah, itu minimalnya. Tapi bagi imam, dia harusnya mengambil hal yang lebih sempurna. Yaitu dia memberikan jamaah untuk melakukan sunnah-sunnah. Tiga kali. Minimalnya. Ketika membaca. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mendapatkan imam tidak tuma'ninah dalam sholatnya, maka kita tidak usah sholat di belakang imam itu dan cari masjid lain. Ya, kapan perlu kita mengulangi sholat kita kalau memang terlanjur berimam dengan dia. Karena tidak sah sholat kita. Tuma'ninah itu mutlak. Karena dalam sebuah hadis, bukan hanya karena hadis masjid sholat, Rasulullah SAW di masjid ada seorang sholat, kemudian dia buru-buru cepat-cepat. Rasulullah mengulang kali, sholli, fa'inna kalim tu sholli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Itu tiga kali sampai dia itu. Lalu sampai tiga kali Rasulullah wasini ghairah. Dia katakan, Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari itu. Maka dia ajarkan Rasulullah, fa'idha, ya, kumta ila salah, ini, kemudian fakabiru, kemudian hatat ma'inna qa'iman, kemudian faraki'u, hatat ma'inna raki'an, disebutkan setiap pergerakan sholat di sana, hatat ma'inna jalisan, hatat ma'inna raki'an, hatat ma'inna jalisan, dikatakan oleh Rasulullah setiap gerakan, ma'inna, tenang, ya, jangan buru-buru. Oleh sebab itu, mutlak itu, tidak bisa kalau tuma'ninahnya tidak ada dalam sholat, sholatnya tidak sah. Batal sholatnya itu. Ya. Ada orang mengatakan, ya, saya mendapatkan dari satu informasi, dia itu, bahwa ujah mereka dalam sholat itu adalah berujah dengan Imam Syafi'i khatam Al-Quran, yaitu sebanyak 60 kali dalam satu bulan Ramadan ini. Berarti kan cepat bacaannya. Nah, itu kan bacaan Al-Quran, tidak disyaratkan tuma'ninah dalam sholat. Dan juga membaca Al-Quran itu, bisa 60 kali itu bisa. Dalam sehari kita bisa khotam sekian kali, bisa saja. Ya, karena orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, bayangkan saja. Itu untuk satu juz itu, maksimal itu 20 menit. Satu juz itu 20 menit bisa tamat itu. Ya. Dengan bacaan tahdir, umpamanya. Karena ada tingkatan tatwil, tartil, tadwir, tahdir. Nah, itu bisa. Jadi tidak, tapi itu bukan bacaan untuk sholat. Maksudnya bukan dalam keadaan sholat. Karena dalam bacaan Al-Quran tidak sana. Kan namanya tuma'ninah. Tapi membaca, bacaannya benar, itu saja. Kalau sholat ada tambahannya, yaitu harus tuma'ninah. Jadi tidak bisa dikiaskan keburu-buruan dalam baca Al-Quran dengan keburu-buruan dalam sholat. Ya. Wallahu'alam bisawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz Fadl. Terima kasih banyak untuk para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan juga TV Roja TV. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum, memberikan kesehatan dan memberikan peluang yang maksimal kepada kita untuk bersemangat melakukan bagi ibadah bulan Ramadan ini. Terakhir kita mohon kepada Allah SWT akan melindungi bangsa kita dan negara kita dari segala keburukan dan menjadikan pemerintahan dan kekuasaan kita di tangan-tangan orang yang penuh amanah dan takut kepada Allah dan berkasih sayang terhadap rakyatnya. Dan mari kita selalu berdoa dalam sujud-sujud kita, dalam doa-doa kita di bulan Ramadan ini untuk agar Allah memperbaiki kondisi bangsa kita dan berikan kita pemimpin-pemimpin yang jujur, yang adil, yang bijak, ya. Dan menjauhkan kita dari pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Dan jangan Allah menjadikan iqabnya kepada kita dengan mengangkat pemimpin zalim terhadap kita. Nah, kita harus banyak berdoa, ya. Maka lebih baik jangan saya daripada sibuk mengomentari perkara-perkara yang tidak penting dan tidak urusan kita. Kita lebih punya wasilah yang lebih besar, yaitu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Allah berkuasa membolak-balikkan hati hambanya, mampu merubah kondisi dengan sangat gampang dan mudah. Allah, kita hanya bergantung kepada Allah. Demikian pemirsa pendengar, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang ada di studio Silensi dan juga studio mini studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.